Ku terlambat benci, benci seolah ku menikmati sakit yang kau beri saat kau duakan. Kau bagi cintaku dan dirinya. Dan kau bergonta-ganti wajah. Kau memang berhati ganda. Seolah ku enjoy dengan sakitku, seolah ku nikmat dengan pedihku. Oh yeah. Ku terlambat benci, benci seolah ku menikmati sakit yang kau beri saat kau duakan. Kau bagi cintaku dan dirinya. Terlambat benci, benci seolah ku menikmati sakit yang kau beri saat kau duakan. Kau bagi cintaku dan dirinya. Seolah ku nikmat dengan pedihku. Oh yeah. Dan jangan kira ku bertahan dengan jurang yang kau beri. Hanya ku tak mengerti dengan semua yang telah terjadi. Kau berani coba menggunting lipatan dalam cinta kita. Dan kau simpan jarum di dalam dagingku. Sakit bukan main, sakit benar terasa. Seharusnya tak semudah itu ku percaya padamu. Yang selama ini ku banggakan padamu. Yang ku harap jadi persinggahan. Terlambat benci, benci seolah ku menikmati sakit yang kau beri saat kau duakan. Kau bagi cintaku dan dirinya. Terlambat benci, benci seolah ku menikmati sakit yang kau beri saat